kabarin, disalahgunain. Banyak yang parkir mobil di jalanan umum, kagak punya kandang, udah beli gelindingan. Bang Jaeng satu antarenye jual beli mobil di depan rumahnya, kagak peduli orang lewat jadi susah. Kiri kanan mobil rusak, nongkrong seenaknya. Ditegur polisi, polisi lalu lintas yang sedang patroli. Kalau kagak punya tempat atau garasi, jangan parkir mobil seenaknya sendiri. Bingung, ada yang buka bengkel di pinggir jalanan. Proyek MHT rezeki masuk ke kampung, tinggal kita miarenye perlu kesadaran. Ya bakti deh tiap minggu aneh mah. Juga mau. Bang Jaeng pernah ditegur polisi, lalu lintas yang sedang patroli. Kalau kakak punya tempat atau garasi, jangan parkir mobil seenaknya sendiri.